Jika ada pertanyaan, ada yang menanyakan tentang nasyid di hari raya, dan ini akan ana idafahkan, gabungkan dengan pertanyaan nasyid secara umum yang pernah diajukan. Nah, ana sudah kumpulkan fatwa dalam tentang masalah nasyid, dan insya Allah butuh waktu tak panjang dibacakan fatwa. Nah, ada yang menanyakan terkait dengan pelajaran, apakah safar termasuk udur yang diterima apabila kita sholat asar ketika matahari menguning? Nah, fihi tafsir. Nah, butuh dirinci. Nah, kalau safar musafir memungkinkan untuk singgah saat matahari masih baydo naqiyah, istilahnya bina kanati syamsu baydo naqiyah, ketika matahari masih putih cemerlang, masih tinggi belum menguning, nah bisa singgah, maka bukan udzur. Apakah dia naik bisnya singgah pada waktu ikhtiar untuk sholat, maka dia sholat. Nah, ya, atau dia minta singgah mobilnya, bisnya protokol dan memungkinkan, atau dia bawa kendaraan sendiri sehingga memungkinkan untuk singgah, maka bukan udzur. Nah, bukan udzur. Baik, kecuali kalau dia safar terus pusing mau muntah, nah butuh istirahat tidur, ya bisanya hilang kondisi tadi, itu kan sudah termasuk sakit kalau begitu. Nah, setelah menguning baru bisa sholat asar. Nah, karena kondisi pusingnya tadi mau muntah mual ini dan itu, nah berarti udur. Iya, iya kan. Nah, atau pembahasan lain yang butuh dilihat di sini, yaitu yang namanya musafir lahu rukhsah ayajma' bainas shalatain, punya rukhsah untuk menjama' salat, imma jama' taqdim imma jama' ta'khir. Nah, mana ayyuhuma aisar lahu, yang mana yang lebih mudah bagi dia pada kondisi safarnya. Kalau lebih mudah menjama' taqdim ketika salat masuk waktu zuhur, langsung dijama' dimajukan asarnya, itu yang mudah, itu yang dilakukan. Kalau yang mudah di ta'khir, di ta'khir. Nah. Ya. Jadi ini di antara rincian yang butuh diperhatikan. Jadi tidak bisa langsung dikatakan, oh iya udzur, musafir. Nah, tidak bisa dimutlakkan begitu. Nah, atau mungkin juga contoh lain mungkin untuk menjamaknya tidak memungkinkan dengan jamak takdim, mau jamak takdim tidak memungkinkan, bisanya jamak ta'khir, kan. Tapi kendaraannya tidak singgah-singgah. Nah, kalau dia sholat di atas kendaraan berarti sholat duduk. Nah, padahal asalnya sholat fardu, sholat wajib, tidak boleh dengan sholat duduk. Harus berdiri. Harus berdiri menghadap kiblat. Beda dengan sholat sunnah. Jadi harus berdiri. Sementara di atas bis tidak memungkinkan. Kalau masih bisa memungkinkan berdiri di atas bis menghadap ke kiblat, dilaksanakan. Nah, tanpa menunggu menguning. Ya, atau di atas pesawat atau kereta. Nah, ini juga sebagai tambih. Nah, kalau kereta itu sebenarnya ada ruangan. Nah, dan anak pernah mencobanya. Alhamdulillah. Kita datang ke petugasnya, saya mau sholat. Nah, diantar, malah dibukakan selimut barunya itu. Biasanya disewa itu. Ini enggak, dibukakan. Digelar untuk kita, untuk anak yang mau sholat. Silahkan sini, Pak. Buka ya. Ini menghadap kiblat ke sana. Ruangannya ruangan itu sebenarnya ruangan, bukan ruangan penumpang. Nah, kalau bisa ya, meskipun berjalan keretanya, ya, keretanya tetap sholat tanpa menunggu waktu darurat dengan cara berdiri menghadap ke kiblat. Nah, yang jadi masalah kalau kemudian tidak memungkinkan sama sekali berdiri menghadap ke kiblat, biasanya sholat duduk. Nah, sementara kendaraan itu nanti kalau matahari menguning berhenti turun sampai misalkan di tempat atau dia singgah di situ. Nah, sehingga bisa turun sholat menghadap ke kiblat. Tapi sudah waktu darurat. Nah, ini termasuk udzur apa bukan? Hah? Wallahu a'lam. Kalau pemahaman anak pribadi mau mengatakan udzur. Nah, tapi ini butuh ditakjib, butuh dibahas lebih lanjut. Nah, dari segi cara sholat wajib itu harus kita laksanakan dengan cara apa? Berdiri dan menghadap ke kiblat. Sementara tadi tidak memungkinkan kecuali setelah kendaraan berhenti, turun, dan itu pun matahari sudah menguning, boleh jadi udzur. Ditunda sampai menguning dan supaya bisa melaksanakan dengan posisi berdiri menghadap ke kiblat. Kalau tidak ditunda, sholatnya sholat duduk akhirnya di atas. Nah, boleh jadi ini udzur, tapi butuh dibahas lebih lanjut. Nah, wallahu a'lam. Tafadhalu jazakumullah khairan.